Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada kajian yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat An-Nas dan beberapa permasalahan yang terkait dengannya. Maka pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir terkait dengan surat Al-Falaq. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran atau pembahasan tafsir surat An-Nas di dalam upaya kita untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan kita bisa lebih memahami di saat kita membacanya di dalam keseharian, baik di waktu sholat ataupun di luar waktu sholat, bisa mengambil pelajaran. Surat Al-Falaq ini sama seperti surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Nah, siapa yang bisa menjawab apa makna surat Makkiyah? Siapa yang bisa menjawab apa makna surat atau suatu surat tertentu atau ayat tertentu dinamakan Makkiyah? Nah, siapa dari kanan? Antum. Surat yang diturunkan setelah hijrah dinamakan Makkiyah. Sebelum hijrah. Nah, kalau turunnya di luar Makkah gimana? Kalau begitu tetap diberi nama Makkiyah. Nah, sudah kita pelajari bahwa makna atau definisi Makkiyah atau Madaniyah tidak dibatasi hanya dengan batasan tempat saja. Sudah kita kaji bahwa suatu surat dikatakan Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, baik turunnya di dalam kota Makkah ataupun di luar Makkah. Surat Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah surat dan ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, walaupun turunnya bukan di Madinah, turunnya di saat peperangan, turunnya misalkan di Makkah, ya. Bisa terjadi kan, di antara ada surat, contohnya surat Madaniyah atau ayat Madaniyah tetapi turunnya di Makkah, seperti ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ayat ini turunnya di Padang Arafah. Padang Arafah di mana? Di Makkah, ya. Orang kalau haji kan harus wukuf di Arafah. Nah, pada saat itu turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Di surat apa ini? Di surat Al-Ma'idah. Tapi ayat ini dinamakan ayat Madaniyah, walaupun turunnya di Makkah. Kenapa? Karena ayat tersebut turun setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sekali lagi perlu diulangi bahwa Makkiyah atau Madaniyah dibatasi dengan batasan waktu atau masa, bukan batasan tempat. Ada lagi surat, dia Madaniyah tetapi turunnya tidak di Madinah. Siapa yang bisa menyebutkan? Sudah cukup satu itu aja dihafal, ya, ayat di surat Al-Ma'idah. Surat Al-Falaq, seperti saya katakan, adalah surat Madaniyah apa? Makkiyah. Turunnya di Makkah. Dalam ayat ini sama dengan ayat pertama di pada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perintah dari Allah kepada nabinya, dan tentunya berlaku perintah ini kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu, perintah untuk beristi'adzah, memohon perlindungan dari bahaya baik yang sedang terjadi atau bahaya yang akan terjadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita tahu bahwa al-isti'adzah, permohonan perlindungan, adalah ibadah. Dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa al-isti'adzah, upaya meminta tolong atau upaya meminta perlindungan dari bahaya, itu adalah ibadah. Bagaimana kita bisa tahu? Karena adanya perintah dari Allah. Setiap amalan, setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah cinta dan suka kepada amalan tersebut. Setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, untuk diwujudkan, menunjukkan bahwa Allah cinta, suka dan ridha kepada amalan tersebut. Maka setiap perbuatan atau amalan atau pekerjaan yang dicintai oleh Allah, disukai dan diridhai, itu adalah ibadah. Ya. Setiap amalan yang diperintahkan menunjukkan bahwa Allah cinta kepada amalan tersebut. Setiap amalan yang dicintai oleh Allah menunjukkan bahwa itu adalah apa? Ibadah. Dari sini penting untuk tertanam pada diri kita semua bahwa isti'adzah itu adalah ibadah. Kalau kita tahu bahwa itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita memberikannya untuk selain Allah. Tidak boleh kita memalingkannya untuk selain Allah dari makhluk-makhluknya, siapapun dia, setinggi apapun derajatnya. Yang namanya ibadah hanya diberikan untuk Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah satu-satunya kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah satu-satunya kami meminta pertolongan. Ini setelah kita tahu bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah. Kalau ada yang ditanya, mana dalilnya bahwa al-isti'adzah itu adalah ibadah? Kita bisa menyebutkan ayat pertama dari surat An-Nas dan ayat pertama dari surat Al-Falaq. Bagaimana bentuk pendalilannya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Arif. Nah, yang bisa menyebutkan antum? Karena ada perintah pada Qul A'udhu. Kalau diperintah kenapa? Ah, kalau Allah senang, menunjukkan itu adalah ibadah. Dari mana kita tahu bahwa setiap amalan, perbuatan, pekerjaan yang disenangi, diridhai oleh Allah adalah ibadah? Kita bisa mengenal ini atau mengetahui ini dari definisi yang diletakkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau meletakkan definisi ibadah. Definisi ibadah kata beliau adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahira wal batina. Ibadah itu adalah sebuah nama yang meliputi, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan lisan, ataupun perbuatan anggota badan yang lainnya, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini definisinya. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu definisi ibadah, kalau menyebutkan satu-satu banyak sekali ya. Ada yang zahir, ada yang batin sifatnya. Maka kita bisa menyebutkan dengan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu? Segala sesuatu, ya, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari berbagai macam bentuk pekerjaan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Maka kita tahu dari sini bahwa al-isti'adzah adalah sebuah ibadah. Kalau kita tahu bahwa isti'adzah itu ibadah, jangan sampai kita menyerahkannya untuk selain Allah. Jangan sampai kita beristi'adzah kepada jin. Jangan sampai kita beristi'adzah kepada siapapun makhluk-makhluk Allah. Kita hanya berlindung kepada Allah semata, meminta perlindungan kepada Allah. Lah, dalam ayat ini yang diperintah pertama kali adalah Nabi. Yang diperintah pertama kali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perintah ini berlaku untuk umatnya sesudah beliau. Disebutkan oleh sebagian mufassirin, oleh sebagian ahli tafsir, kenapa surat Al-Falaq dan begitu pula berikutnya surat An-Nas diletakkan setelah surat Al-Ikhlas? Kenapa diposisikan setelah surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Sebagian mufassirin menyebutkan hikmah di balik ini, yaitu surat Al-Ikhlas berisi perintah dari Allah kepada nabinya untuk mendakwahkan tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang satu, satu-satunya yang menciptakan alam, satu-satunya yang memiliki dan mengatur alam, satu-satunya yang berhak menerima ibadah dari hamba-hambanya. Sampaikan ini kepada mereka, dakwakan kepada mereka, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita akan jelaskan tafsir tentang ayat ini pada waktunya insyaallah. Secara global, surat Al-Ikhlas adalah berisi perintah dari Allah kepada nabinya untuk mendakwakan tauhid. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mulai mendakwakan tauhid, disitulah mulai adanya musuh-musuh dakwah beliau. Disitulah mulai ada orang-orang yang benci kepada beliau. Ada pihak-pihak yang sakit hati, baik dari kalangan manusia ataupun jin, yang tidak suka kepada tauhid. Ada orang-orang yang hasad kepada Nabi. Dalam kondisi seperti ini, disyariatkan kepada Nabi dan begitu juga umatnya untuk berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kalau dalam surat An-Nas kita sudah bahas, qul a'udzu birabbin nas, katakan bahwa aku berlindung kepada Rabbin nas, pencipta, pemilik dan pengatur manusia, malikin nas, ilahin nas. Dari apa berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas al-khannas. Sudah kita jelaskan apa makna al-waswas, apa itu makna al-khannas, kejahatan makhluknya yang halus, nah, yang suka membisikkan untuk menggagalkan dakwah beliau, untuk mematahkan misi dan target dakwah Nabi di dalam mentauhidkan Allah dan berdakwah kepada tauhid. Dalam ayat atau surat Al-Falaq ini pun sama, Rasulullah diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, mengembalikan permasalahannya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah di saat beliau sudah mulai masuk ke medan dakwah yang di sana dipenuhi dengan musuh. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan sungguh telah kami jadikan bagi setiap nabi itu, nabi-nabi yang berdakwah, yang menyeru kepada tauhid, aduan minal mujrimin, musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi, setiap nabi, siapapun nabi itu, telah kami jadikan bagi mereka musuh-musuh, baik dari kalangan syaitan yang berwajah manusia ataupun syaitan yang berwajah atau yang dari golongan jin. musuh-musuh dakwah. Dalam kondisi seperti inilah diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah. Inilah hikmah yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir kenapa surat An-Nas dan surat Al-Falaq diposisikan setelah surat Al-Ikhlas. Sehingga ini ada pelajaran bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mulai mau berpegang kepada tauhid, mau mulai mendakwakan tauhid sesuai dengan batas kemampuan kita, baik kepada saudara kandung kita, kepada ayah kita, kepada tetangga kita, teman sekolah kita, mulai kita mau mendakwakan dakwatul haq, maka jangan lupa berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Ketahuilah di sini ada isyarat bahwa setiap pihak, setiap orang yang berupaya menempuh jalan Rasul, yaitu berpegang kepada tauhid, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan sebagai dosa terbesar di dalam Islam, mendakwakannya di tengah-tengah umat, mengajak umat untuk berpegang kepada dinullah, mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, maka siap-siap, sesungguhnya Allah telah menjadikan dan menciptakan bagi mereka para musuh, sebagaimana disebutkan dalam dua ayat yang kita dengarkan bersama. Pasti. Nah, maka dari itu bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Allah, qul a'udhu bi rabbil falaq. Kalau dalam surat An-Nas apa? Bi rabbin nas. Sekarang bi rabbil falaq. An-Nas salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Allah, salah satu milik Allah, salah satu yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan hidupnya, kapan matinya, berapa rezekinya, kapan musibah yang akan menimpanya, musibah apa yang akan menimpa, kapan dia sakit, kapan dia sembuh. Rabbin Nas. Dalam surat Al-Falaq Allah menyatakan qul a'udzu bi rabbil falaq. Al-Falaq salah satu dari ciptaan Allah. Salah satu jenis dari sekian jenis ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Afwan. Apa makna Al-Falaq? Al-Falaq maknanya adalah waktu subuh. Waktu subuh, yaitu saat munculnya cahaya putih di ufuk timur, itu Al-Falaq. Kalau kita ikuti malam hari ya, mulai jam 2 kita lihat di ufuk timur masih gelap, jam 3 terus menjelang waktu subuh siap-siap. Di saat waktu subuh maka muncullah cahaya di arah timur yang menyebar begini. Nah, lah munculnya ini tadi itulah Al-Falaq. Waktu subuh. Nah, makna inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ditegaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan beberapa mufassirin yang lainnya. Dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari seorang tabi'in, mufassir Mujahid, dan beberapa para mufassirin yang lainnya. Ini makna Al-Falaq yang pertama, yaitu apa? Waktu subuh ketika baru muncul itu memecah kegelapan malam. Sebagian mufassirin memberikan makna Al-Falaq dengan makna yang lebih luas lagi, ditinjau dari tinjauan makna secara bahasa. Al-Falaq, Al-Falaq itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul. Di saat muncul itu ya, itu dinamakan Al-Falaq. Dengan dasar makna ini maka banyak sekali Al-Falaq itu. Termasuk misalkan kalau kita menanam sebuah biji ya, di dalam tanah, tiba-tiba pada waktu tertentu akan datang saatnya dia muncul. Munculnya ini dinamakan apa? Al-Falaq. Dan beberapa yang lainnya. Begitu juga janin yang keluar dari perut induknya, baik manusia ataupun yang lainnya, di saat dia keluar pecah, itu juga diberi nama Al-Falaq. Dalam pengertian asal katanya dari infalaqa, yakni membelah, pecah, membelah dan keluar. Ya, itu makna Al-Falaq. Sehingga banyak sekali contohnya. Banyak sekali makna dari Al-Falaq ini. Apalagi misal dari itu, selain itu, nah. Selain dari yang saya sebutkan dua ini, yang bentuknya seperti itu. Keluar, membelah, dan muncul. Sama seperti cahaya fajar. Di kegelapan malam, tiba-tiba dari arah timur muncul. Ini dinamakan Al-Falaq. Setiap bentuk yang seperti ini, ya, itu dinamakan Infalaqa. Masuk di dalam makna Al-Falaq. Makna kedua inilah yang dipilih oleh Mufassir Al-Qurtubi dan juga Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Dan disahihkan pula oleh Al-Imam Asy-Syangqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan dan Al-Imam Sa'di di dalam tafsir beliau. Makna kedua ini. Dan kedua makna ini sebenarnya tidak ada pertentangan. Hanya saja makna yang pertama lebih khusus sifatnya. Itulah yang mungkin antum bisa dapatnya di buku-buku terjemah Al-Quran. Coba lihat. Nah, Al-Quran terjemah yang biasa kita baca. Nah, Al-Falaq di sini disebutkan subuh, waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq maknanya adalah waktu subuh. Yang disebutkan di sini adalah tarjih pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan beberapa mufassir yang lainnya. Sebagian mufassirin yang lainnya memberikan makna lebih luas lagi. Kedua makna ini sama-sama sah, ya, sama-sama benar, tidak ada pertentangan. Nah, tafadhal. Para mufassirin yang berpendapat dengan pendapat kedua, mereka berdalilkan dengan ayat, sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, ayat ke-95-96. Para mufassirin yang berpendapat dengan pendapat kedua di dalam memaknakan Al-Falaq, siapa saja mufassirin itu? Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, dan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, berdalil dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-95-96, innallaha faliqul habbi wan nawa, innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy, dzalikumullah fa anna tu'fakun, faliqul isbahi. Nah, faliqul isbah wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dalam dua ayat ini, ayat ke-95 dan ke-96 dari surat Al-An'am, disebutkan makna Al-Falaq yang sifatnya lebih dari sekedar makna waktu subuh saja. Coba kita perhatikan, innallaha, sesungguhnya Allah itu, faliqul habbi wan nawa, yang menumbuhkan, membelah. Al-hab itu bebijian, ya, seperti jagung, ya, dan yang semisalnya. Nah, padi. Nah, bagaimana kalau kita ikutin? Ada yang pernah mengikuti bagaimana padi tumbuh ketika disemai? Ditaburkan. Dalam waktu tertentu dia tumbuh keluar dari tanah. Nah, dan tetumbuhan yang semisal ini. Nah, ini makna yang pertama. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Kemudian pada ayat ke-96, saya lanjutkan makna ayat tersebut, yukhrijul hayya minal mayyit. Dialah Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang sebelumnya dia mati. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, dan dialah Allah yang mengeluarkan sesuatu yang mati, ya, yang sebelumnya dia itu hidup, yakni membangkitkan. Dzalikumullah fa anna tufakun. Dialah Allah. Naam, subhanahu wa ta'ala. Fa anna tufakun. Faliqul isbah. Dialah Allah yang juga mengeluarkan waktu subuh, membelah kegelapan malam. Ya. Dalam kedua ayat ini disebutkan makna yang menunjukkan bahwa al-falaq itu mencakup makna yang lebih umum dari sekedar makna waktu subuh. Jadi inilah dua keterangan dari para mufassirin dalam mengartikan al-falaq. Setelah kita tahu makna al-falaq, kita kembali kepada ayat pertama ini. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Apa makna Rabbil Falaq? Sudah kita jelaskan bahwa Ar-Rabb itu mengandung tiga makna dan tiga perbuatan sekaligus yang Allah lakukan. Rabbil Falaq itu maknanya adalah pencipta, pemilik, dan pengatur Al-Falaq. Allah menciptakannya, dan Allah lah yang memilikinya. Sekaligus dialah Allah yang mengatur kapan keluarnya Al-Falaq. Di waktu musim tertentu keluarnya jam sekian. Di musim berikutnya berubah, bisa maju, bisa mundur. Allah yang mengatur munculnya Al-Falaq, waktu subuh. Jika dimaknakan apa tadi? Waktu subuh. Jika dimaknakan dengan menurut keterangan para mufassirin bagian kedua bahwa Allah lah yang menumbuhkan sebuah biji tumbuhan dari tanah muncul, kemudian tumbuh dan seterusnya. Dialah Allah, Rabbil Falaq. Jadi Rabbul Falaq itu jangan hanya diartikan pengatur atau pemelihara Al-Falaq, tetapi juga maknanya adalah pencipta, pemilik, dan pengatur Al-Falaq. Secara bahasa Ar-Rabb itu maknanya memelihara atau mengatur. Namun makna Ar-Rabb yang dikandung oleh nama Allah, karena salah satu nama Allah dari 99 nama Al-Husna adalah Ar-Rabb. Maknanya adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta ini. Nah, begitu pula di dalam ayat pertama surat Al-Falaq ini. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Siapa Rabbil Falaq? Yang menciptakan Al-Falaq, yang memilikinya secara mutlak, dan yang mengaturnya. Kemudian di sini tentunya ada faedah penting lainnya yang sudah sempat saya singgung dalam pertemuan yang lalu, bahwa yang berhak untuk kita menyerahkan ibadah kepadanya satu-satunya, zat yang berhak untuk kita memohon, berlindung, meminta kepadanya, hanyalah zat yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Maka dari itu Allah menggunakan kalimat Rabb dalam ayat ini, sama seperti Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Di sini ada hubungan antara ar-rububiyah dengan al-uluhiyah. Di sini ada kaitan tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Apa makna tauhidur rububiyah? Yakni kita meyakini dan mengimani serta menetapkan bahwa dialah Allah satu-satunya pencipta alam semesta, pemiliknya, dan pengaturnya. Kalau kita tahu bahwa dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang membantu Allah dan tidak butuh bantuan. Dialah Allah yang memilikinya secara mutlak, dan dialah Allah yang mengaturnya, alam semesta ini. Maka kalau kita tahu itu, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah, yang berhak untuk ditakuti hanyalah Allah, yang berhak untuk kita meminta perlindungan dari segala bahaya dan musibah hanyalah Allah satu-satunya. Kenapa? Karena Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Jadi kalau kita ditanya, lu kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Lu kenapa kita hanya boleh memohon hanya kepada Allah? Meminta perlindungan hanya kepada Allah? Jawabannya, karena Allah pencipta kita dan alam semesta, karena Allah pemilik kita dan pemilik alam semesta, dan Allah lah yang mengatur kita dan mengatur alam semesta ini. Ini faedah berikutnya dari ayat pertama dari surat Al-Falaq, yaitu bahwa yang berhak diibadahi dan dimintai tolong hanyalah Allah satu-satunya sebagai Rabbul Alamin. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Nah, disimpan itu bolanya biar enggak ganggu. Nah. Dari apa kita berlindung kepada Allah? Dari musibah apa kita berlindung kepada Allah? Dilanjutkan dalam ayat kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah dengan segala bentuk dan jenisnya, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang ada di dekat kita ataupun yang ada di jauh dari diri kita ini. Kita berlindung kepada Allah Rabbil Falaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kalimat atau huruf ma, kata ma dalam ayat ini, min syarri ma khalaq, menurut penjelasan dari Rasul dan para sahabatnya serta mufassirin ahli sunnah wal jamaah, bahwa ma di sini adalah isim mausul namanya, kata penghubung yang bermakna dalam bahasa kita yang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakannya, yakni kejahatan makhluk-makhluknya. Ini menurut penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa ma di sini adalah ma mausulah namanya, yang berfungsi menghubungkan, menjelaskan, merinci maksud. Min syarri ma khalaq. Apa maknanya penjelasan ini? Apa fungsi dari apa yang saya katakan tadi? Fungsinya adalah untuk kita ini membedakan diri di dalam memahami ayat ini dengan apa yang difahami oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang cenderung mengedepankan logika terhadap nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakidah dulu dengan berdasarkan logikanya, baru kemudian mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ahli sunnah enggak, memahami akidahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama tabi'in, dan para imam-imam ahli sunnah yang lainnya. Mu'tazilah berakidah dulu berdasarkan logikanya, kemudian mencari ayat-ayat. Kalau ternyata ayat itu cenderung menolak dia, membantahnya, maka dirubah-rubah maknanya, berbeda dengan penafsiran Rasul dan penafsiran para sahabatnya. Ini salah satu contohnya. Mereka menyatakan ma dalam ayat ini artinya ma nafiyah, ma yang berfungsi secara makna menafikan, meniadakan sesuatu. Nah, sering kita kalau bahasa Arab ya, ditanya endak mal, kamu punya mal? Mafi. Ya, yeah. Mafi, mafi. Mafi itu artinya enggak ada. Ya. Yeah. Karena pakai ma itu tadi. Nah. Lah dalam ayat ini Al-Mu'tazilah berupaya membelokkan makna ma dari ma mausulah menjadi ma nafiyah. Apa yang mereka inginkan dari sini? Apa yang mereka ingin? Satu huruf loh atau satu kata. Mereka merubah maksudnya, maka berubahlah makna. min syarri ma khalaq, menurut pengertian ahli sunnah, dan yang itu kita baca di beberapa buku tafsir atau dalam buku-buku terjemahan Quran terjemah, maknanya adalah dari kejahatan apa? Makhluk-makhluknya, ya. Nah, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Mu'tazilah punya akidah bahwa Allah tidaklah menciptakan kejahatan sama sekali. Allah tidak menciptakan musibah, Allah tidak menciptakan malapetaka dan kejahatan segala bentuknya. Allah tidak menciptakan. Berdalil dengan ayat ini, min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan yang tidak diciptakannya. Coba beda enggak? Maknanya jauh sekali. Makna yang diajarkan oleh Rasulullah dan difahami oleh sahabat dan diamalkan oleh mereka, bahwa kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah menyatakan min syarri ma khalaq, yakni dari kejahatan yang tidak diciptakannya. Terletak pada ma ini. Penafsiran berubah sedikit akan merubah makna dan bisa merubah akidah seseorang. Begitu juga kaum Al-Qadariyah. Saya pernah menghadiri sebuah khutbah Jum'ah. Subhanallah, ternyata akidah Al-Qadariyah ini bukan sesuatu yang bersifat usang, ya. Tidak didapati di masa ini, tidak. Sampai hari ini masih terus dilakukan. Sampai hari ini masih terus dibela oleh tokoh-tokohnya. Kalau di masa kita sempat hidup ini, tokoh besarnya siapa? Harun Nasution, yang mengingkari takdir. Yang mengingkari takdir. Di antaranya ketika menyebutkan ayat yahdi may yasha, innallaha yahdi may yasha, yang dipermainkan pada kalimat man dan kata kerja sesudahnya yasha. Makna yang dijelaskan oleh para mufassirin, diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya kepada kita adalah, makna ayat ini, sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja, man, ya, yang Allah kehendaki. Menurut penafsiran Qadariyah, karena mereka mengingkari takdir, bahwa hidayah dan kesesatan itu bukan Allah yang menentukan, tetapi pilihan hamba masing-masing, menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada pihak-pihak yang mau untuk diberi hidayah. Man yasha, yang dijelaskan oleh para sahabat dan para mufassirin adalah Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Al-Qadariyah menyatakan Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang mau diberi hidayah. Kenapa? Apa yang menggiring dan mendorong mereka untuk menafsirkan seperti ini? Akidah. Bermula dari akidah, kemudian mereka merubah-rubah makna Al-Quran. Maka perlu kita berhati-hati di dalam kita mengkaji tafsir Al-Quran. Ada satu pedoman yang bisa menyelamatkan kita, yang tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan di dalam mengkaji agama secara menyeluruh, baik itu tafsir ataupun yang lainnya, bahwa Al-Quran ini Allah turunkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan Nabi untuk menyampaikan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ya. Allah turunkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat selama 23 tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat itu dan menjelaskan atau merincinya. Penjelasan, penyampaian dan perincian ini didengar oleh sahabat Nabi, difahami oleh mereka, dipraktekkan oleh mereka, di bawah kontrol langsung dari Nabi SAW, bahkan di bawah kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat turun, dikarenakan ada suatu kejadian, suatu peristiwa, yang kemudian peristiwa itu menjadi sebab nuzul, sebab turunnya ayat, sebab turunnya sebuah surat. Peristiwa ini disaksikan oleh sahabat, diajarkan kepada sahabat yang lainnya, dan langsung dipraktekkan oleh Nabi. Praktek Rasul itu didengar oleh sahabat dan dilihat oleh sahabat, sehingga sahabat sebagai murid-murid langsung Nabi yang menimba ilmu Islam ini langsung dari Rasul, gak melalui perantara ustadz atau perantara pengajar, langsung dari Nabi. Ini mereka, turunlah ayat Al-Quran itu. Kalau ada yang keliru, ditegur oleh Nabi. Bahkan kalau ada yang keliru di kalangan sahabat, turun ayat, turun ayat, meluruskan dan membenahi apa yang salah itu. Sampai selesainya Al-Quran, yang kemudian Allah nyatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku ini, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat syariat. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah rela, telah ridha, kata Allah, Islam ini sebagai agama bagi kalian. Agama Islam yang mana yang Allah ridha itu? Islam yang mana yang Allah rela sebagai agama bagi kita? Islam yang telah diterima oleh Nabi, dipraktekkan oleh Rasul, diterima oleh sahabat, difahami dan diamalkan oleh mereka, dan diajarkan kepada yang berikutnya. Sehingga ketika kita mau berupaya memahami Al-Quran, memahami makna-makna, maksud-maksudnya, akidah yang terkandung di dalamnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maka kita harus menimbanya dari murid-murid Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua sudah diabadikan oleh para mufassirin, disimpan oleh mereka. Kita lihat di antaranya tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan makna suatu ayat tertentu, satu kata tertentu, langsung beliau menyebutkan hadis. Nah, baik hadis yang terkait langsung dengan ayat itu sebagai sebab nuzul peristiwa, atau hadis-hadis lain yang menjelaskan makna ayat tersebut. Ibnu Katsir juga menukil pernyataan para sahabat yang menjelaskan bahwa makna ini, kata Ibnu Abbas, seperti ini. Nanti di ayat lain kata ini maknanya menurut Ibnu Mas'ud adalah seperti ini, dijelaskan oleh mereka. Maka dengan ini insya Allah kita akan selamat, kita akan selamat. Ini suatu prinsip di saat kita mengkaji, mempelajari sebuah tafsir ayat tertentu atau tafsir Al-Quran secara menyeluruh. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang kondisi umat yang pasti dan telah terjadi, yakni adanya perpecahan dan perselisihan yang akan menimpa umat ini. Rasulullah memberikan jalan keluar, Rasulullah memberikan makhraj, solusi dari permasalahan itu. Tidak dibiarkan kondisi itu dipecahkan oleh umat dengan sendirinya, diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan keluarnya. Apa itu? Di akhir hadis Rasulullah menyatakan ketika ditanya, siapa yang akan selamat itu wahai Rasul, dari 73 kelompok yang akan terpecah pada umat ini? Rasulullah menjawab, coba jawaban ini. Rasulullah tidak menyebutkan sosok, Rasulullah tidak menyebutkan tokoh, Rasulullah hanya menyebutkan, man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi, barang siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Luar biasa. Barang siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, berakidah dengan akidahnya Rasul dan para sahabat, berprinsip dengan prinsipnya Rasul dan para sahabat, berdakwah dengan cara dakwahnya Rasul dan sahabat, mengenal Al-Quran dengan cara bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami dan mengenal Al-Quran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu prinsip global tentang bagaimana kita memahami Al-Quran. Kembali kita kepada pembahasan min syarri ma khalaq. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa adanya kejahatan, kejelekan dari apa yang telah Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya.